حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, penopang yang terakhir atau komponen terakhir dari pendidikan yang diselenggarakan yaitu sumber daya manusia atau pendidik, murabbi atau murabbiah yang melakukan aktivitas kependidikan. Pendidik adalah sumber daya manusia yang menjadi sentra bagi penanaman nilai-nilai ajar atau nilai-nilai pendidikan. Kenapa dikatakan sentra? Sebagai pusat ya, bagi penanaman nilai-nilai yang diajarkan, nilai-nilai yang dididikkan kepada, ditanamkan pendidikan itu kepada peserta didik. Kenapa dikatakan sebagai sentra? Karena pada hakikatnya pendidikan ya, metode pendidikan yang terbaik adalah metode dengan keteladanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, dan sungguh bagi kalian, fi rasulillahi, pada diri rasulillah, pada diri rasul Allah Subhanahu wa taala ya, uswatun hasanah, memiliki contoh teladan yang baik. Ada uswah yang baik, keteladanan yang baik, contoh perilaku, tutur kata yang baik. Nah, dari sini kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah bahwasannya pendidikan terbaik adalah dengan memberi keteladanan. Dan itu diakui semua oleh pakar pendidikan, diakui oleh semua ahli pendidikan bahwasanya dengan memberikan keteladanan itu berarti memberikan pendidikan yang terbaik. Maka sangat-sangat tidak mendidik ketika seorang pendidik mengucapkan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya ya. Orang mengatakan kepada peserta didiknya, kamu jangan merokok, tapi setelah jangan merokok, mulutnya menghisap rokok. Nah, jadi antara apa yang diajarkan dengan apa yang diperbuat bertolak belakang. Yang demikian ini tidak akan menghasilkan, ya, tidak akan menghasilkan ya, peserta didik yang baik. Dia akan melihat, oh, bagaimana mungkin dia mengucapkan seperti itu sementara perilakunya sendiri tidak mencerminkan apa yang dikatakannya. Jadi pendidikan itu sentranya adalah, pusatnya adalah pendidik itu sendiri. Bila pendidiknya dalam keadaan baik, bila pendidiknya dalam keadaan ya, berakhlak mulia, memiliki akidah yang lurus, bila pendidiknya juga ya, memiliki ya, apa namanya, kesantunan dan lain sebagainya, artinya perilaku-perilaku yang baik, maka itu akan menjadi modal bagi pendidikan itu sendiri. Artinya modal, peserta didik akan melihat bagaimana orang tersebut berperilaku atau gurunya berperilaku. Kita bisa melihat, saya lupa namanya, ada muridnya Imam Ahmad, 11 tahun dia tidak menulis hadis. Dia hanya mempelajari adab Imam Ahmad. Artinya apa? Imam Ahmad menjadi titik sentra untuk ia jadikan contoh untuk ditiru, untuk diteladani dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasannya penting sekali peran dari seorang pendidik, peran dari seorang pendidik. Nah, maka ya, memberikan contoh keteladanan yang baik itu merupakan modal besar bagi keberhasilan pendidikan itu sendiri. Nah, disinilah yang menjadikan bahwasannya pendidik adalah merupakan sentra ya, bagi tertanamnya nilai-nilai ajar. Nilai-nilai ajar artinya nilai-nilai yang diajarkan. Ya, seorang pendidik mengajarkan hadis, misalnya tentang kul biyamin, misalnya apa kul mimma yalik dan seterusnya, misalnya ya, apa mengajarkan tentang adab makan misalkan. Maka pendidik mengajarkan bagaimana adab makan itu, mengucapkan basmalah, memakan makanan dengan tangan kanan, makan apa yang terdekat dan seterusnya. Itu adalah salah satu adab dari sekian adab-adab makan. Maka ketika ia mengajarkan tentang hadis adab makan, maka tentu ya setelah itu ia pun mengamalkannya. Dari pengamalan inilah nanti pendidikan itu akan menjadi sesuatu yang diberkahi. Ya, jadi kita mendidik anak-anak itu tidak semata-mata kemampuan kita, ya, kemampuan kita, tetapi faktor pendidikan itu ya, yang kita harapkan juga adalah keberkahan. Keberkahan dari apa yang kita ajarkan, apa yang kita tanamkan pada diri anak, ya, kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmu yang kita ajarkan adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang diberkahi. Ilmu yang diberkahi, artinya diberkahi ilmu itu membawa kebaikan demi kebaikan. Ilmu itu selalu memberikan kebaikan, baik pada orang yang menerima ilmu tersebut maupun orang-orang yang di sekitarnya. Itulah yang ingin kita dapatkan dari ilmu yang kita ajarkan. Karena al-ilmu nafi adalah al-huda. Ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan itu adalah merupakan al-huda, petunjuk, hidayah. Karena itulah penting sekali bagi kita untuk senantiasa menjadi teladan di dalam menanamkan ilmu-ilmu kepada peserta didik. Peran penting pendidik harus ditopang dengan kepribadian yang luhur, berakhlak mulia, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, ya, memiliki rekam jejak dalam dunia pendidikan dan lainnya. Jadi kemampuan pendidik itu ditopang kepribadiannya. Ya, jadi kepribadiannya ini misalnya memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia. Seperti apa misalnya? Seperti sikap ta'ani. Sikap ta'ani itu sikap tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan, tidak istijjal. Ya. Lihat anak melakukan kesalahan, ah ini mesti harus dihukum ini. Ya. Jadi apa-apa hukum, apa-apa hukum. Ya, seperti ahli hukum dia gitu. Ya. Jadi bayangannya itu kalau anak salah itu ya iqab sudah. Tidak dipelajari dulu kasusnya seperti apa. Ya, seharusnya kan dipelajari dulu kasusnya seperti apa. Ya. Ya, misalnya. Jadi penting sekali untuk ta'ani. Sebentar, tak ini dipelajari dulu. Nah, jangan seperti ya, kita juga tidak menghendaki misalnya ya, apa-apa yang diadukan oleh anak kemudian kita langsung terima. Itu harus di periksa apa benar. Kadang-kadang anak kan melebih-lebihkan. Anak itu kadang melebih-lebihkan ya, cerita yang tidak benar, tapi dia dengan daya khayalnya dia melebih-lebihkan. Nah, ini penting sekali sikap ta'ani untuk tidak tergesa-gesa memvonis atau bahkan memberikan hukuman kepada anak gitu. Nah, karena apa? Ketika keputusan hukuman itu diberikan kepada anak, itu menyangkut masa depan anak. Misal hukuman tidak boleh masuk pondok selama satu minggu, atau dikeluarkan dari pondok. Nah, kalau dikeluarkan dari pondok, terus mau mondok di mana? Ya. Sedangkan pondok yang nanti akan didatangi, ya, pondok itu pengurusnya akan minta surat keterangan berkelakuan baik. Nah, Sedangkan dikeluarkan itu artinya dalam keadaan tidak baik. Ya. Nah, jadi mau mondok kemana? Padahal ini anak salafiyin, misalnya seperti itu. Kecuali misalnya di pondok yang akan didatangi, yang di mana santri ini mau pindah, misalnya pondok itu, ya tidak apa-apa, terima dulu. Ada kasus di pondok sana, coba minta keterangan, kasusnya seperti apa. Oh, kasusnya begini, begini, begini. Betul, ini sudah diteliti, sudah ditanyakan, sudah dicek and recheck ke sana. Ya. Betul, ya sudah. Ya. Terima saja dulu dengan percobaan. Masa? Percobaan. Misalnya 3 bulan, dicoba lagi 3 bulan. Ya. Kalau misalnya dalam keadaan baik, ada perbaikan-perbaikan, ya kita tidak menutup mata. Ya. Yang namanya manusia, bisa jadi dia melakukan kesalahan itu terus kemudian menyesal, kemudian istighfar. Kita kan tidak tahu dia beramal, dia memohon kepada Allah istighfar, dia memohon kepada, dia bertaubat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, kita kan tidak tahu. Dia bertekad untuk menghentikan perbuatan yang sudah dilakukannya, ketergelincirannya yang sudah dia lakukan, kita kan tidak tahu. Bisa jadi di tengah malam dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Maka kita beri kesempatan. Kalau memang 3 bulan ini perilakunya bagus, baik, ya teruskan. 3 bulan lagi baik, teruskan. Artinya kita memberi kesempatan kepada dia untuk memperbaiki diri. Kecuali kalau diberi kesempatan tidak memperbaiki diri, malah ngacaukan yang lain. Nah, itu kita mengambil tindakan tegas daripada nanti yang lain ikut juga. Ya. Jadi kacau misalnya, nah mungkin kita mengambil tindakan karena untuk menyelamatkan yang lain. Tapi kalau ternyata dia baik, ternyata dia memperbaiki diri dan seterusnya, ya masya Allah, itulah yang kita harapkan dan itulah tujuan pendidikan, memperbaiki yang tidak baik. Kan mendidik itu begitu, ya memperbaiki yang tidak baik, ya menjadikan orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, ya. Bukan jadi tempe, jadi tahu, iya kan? Nah, itu. Jadi orang yang tadinya tidak tahu misalnya tentang ilmu apa, tidak tahu apa bagaimana sholat itu, jadi dia bisa tahu bagaimana sholat. Dia tidak mengerti syariat bagaimana berpuasa, kemudian dia bisa berpuasa sesuai dengan syariat. Nah, itulah pendidikan. Dia mengamalkan apa yang diajarkan, dia mengamalkan ilmu yang disampaikan kepadanya. Jadi awalnya dia tidak berpengetahuan, kemudian setelah belajar dia menjadi orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu. Itulah pendidikan. Tadinya tidak baik, jadi baik. Itulah pendidikan. Begitu. Nah, jadi kita beri kesempatan dia. Barangkali dia benar-benar termasuk orang yang bertaubat, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beri kesempatan. Kalau memang setelah diberi kesempatan ya tidak ada perubahan, ya sudah, kita juga tidak memaksa. Al hidayah biadillah, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mampu misalnya. Nah, jadi itu ada ketentuan-ketentuan kita melihat manusia. Tetapi yang lebih penting daripada itu, ya, kita sebagai pendidik memiliki kepribadian, memiliki akhlak yang baik. Ya, selain tadi ta'ani, tidak isti'jal, tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan, juga kita tentunya memiliki kepribadian yang sabar. Ya kan? Kepribadian yang ikhlas, sabar, kemudian mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik. Dan banyak lagi kepribadian-kepribadian lainnya, ya, yang itu adalah kepribadian yang kalau kita mau berkaca, itulah kepribadian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yaitu ia mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai orang yang dijadikan teladan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan orang yang tidak mudah marah. Iya kan? Tidak mudah marah. Begitu. Ya, jadi seperti itulah. Ya, jadi karakter kita sebagai pendidik jangan cepat-cepat marah, ya. Meluapkan emosinya, ya. Gelas yang ada di sampingnya bisa terbang, kan hebat itu, gelas bisa terbang itu, ya gitu. Nah, kemudian apa-apa, kemudian segala sesuatu, ya apa namanya, lisannya tajam, misalnya, lisannya tajam, ya bisa menghabisi peserta didik, bahkan bisa menghabisi sesama teman sejawat, ya di dalam sesama pendidik, sesama pengajar, ya, dihabisi misalnya, lisannya tajam. Nah ini yang tidak boleh, ya tidak boleh, ya. Jadi akhlak yang baik terpantul dari tutur katanya, ya santun, ya. Kemudian juga tutur katanya bisa teratur, bisa ya apa namanya, tertata lah dengan baik, ya tersusun dengan baik. Nah ini diantara beberapa kepribadian pendidik yang perlu untuk mendapatkan perhatian. Apalagi sifat penyabar itu, masya Allah. Kalau sifat penyabar itu ada pada pendidik, wah masya Allah itu. Ya. Dan biasanya yang penyabar-penyabar itu ditempatkan di kelas 1 ibtidaiyah, kelas 1 ya, penyabar betul, ya. Karena kelas 1 itu, wah itu ributnya bukan main. Ya, coba. Dan pengajar di kelas 1, anak didiknya naik kelas 2, pengajarnya tidak pernah naik. Terus di kelas 1. Coba tanya di daerah-daerah lain. Kalau antum mengajar di kelas 1, pernahkah antum diminta untuk ngajar di kelas lainnya? Di kelas 2, di kelas 3. Mesti antum selalu ditempatkan di kelas 1. Kenapa? Karena mencari tipikal orang yang bisa mengajar di kelas 1 itu susah. Susah. Mau coba? Silahkan. Ya. Tapi kalau tidak penyabar, ya, jangan coba-coba. Ya, setengah main sudah keluar dari ruang kelas. Ya, sudah meninggalkan dari ruang kelas. Ya kan ribut sekali anak kelas 1. Nah, terus nanti mengajukan, "Ustaz, bagaimana untuk anak kelas 1 yang apa namanya selalu ribut?" Ya benar, kelas 1 selalu ribut. Kenapa? Memangnya kelas 1 harus diam? Ya. Kan diam itu termasuk adab di dalam majelis, ya kan? Nah, kalau anak-anak kelas 1 ribut, wajar. Kenapa? Karena belum pernah diajari adab majelis. Apa pernah anak kelas 1 diajari adab majelis? Belum pernah. Maka kalau ribut, ya wajar. Ya. Kalau kemudian nanti lari-larian, ya wajar. Wajar. Belum pernah diajari adab majelis. Sekarang mau diajari adab majelis juga, ya lari-larian. Jadi memang itu luar biasa, ya. Pengajar di kelas 1 itu memang biasanya memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Dan nanti ungkapan-ungkapannya pun itu akan menunjukkan kalau dia, kalau pengajar ini, pendidik ini, ustad ini atau ustadah ini memang cocok di kelas 1. Dan dia menjiwai. Nah, kalau sudah menjiwai, wah itu sulit untuk naik kelas ke kelas 2 atau ke kelas 3. Itu harus tetap tinggal di kelas 1. Untuk tahun depan ada murid baru lagi, tangani lagi. Ada murid baru lagi, tangani lagi. Ada murid baru lagi, tangani lagi. Ya. Itu guru spesial namanya. Dan jangan disia-siakan guru yang seperti itu. Itu benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, karena dia tidak pernah mengejar-ngejar jasa. Gitu. Kan begitu. Nah, jadi benar-benar dia dengan segenap kemampuannya sehingga bisa mengatur anak kelas 1. Nah, dari tahun ke tahun akhirnya menjadi pengalaman, akhirnya menjadi berpengalaman bagaimana menaklukkan anak yang ribut, bagaimana mendiamkan anak yang gaduh dan seterusnya. Itu akhirnya jadi pengalaman dan menjiwai, itu yang penting, menjiwai. Gitu. Nah, ini yang harus benar-benar dilestarikan. Ya, ustad atau ustadzah yang seperti ini harus benar-benar dilestarikan. Bila perlu, ya, bila perlu, ya, setiap tahun dirinya tidak naik kelas, tetapi selalu naik gaji. Gitu. itu usulan saya. Usulan saya itu. Gitu. Coba nanti tanya pengalaman pengalaman yang biasa ngajar di kelas 1 ya, pengalaman. Jadi karakter seorang pendidik itu harus benar-benar ya baik, bagus ya, sehingga pengaruh kepada anak-anak pun akan baik pula. Dan ingat, pendidikan itu tidak semata-mata mentransfer ilmu. Mentransfer ilmu itu artinya kita ngajarkan hadis, anak hafal, terus ini selesai, itu transfer. Tapi yang lebih dari itu, ilmu ini menjadi berkah, menjadi sesuatu yang diberkahi, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini yang terpenting. Nah, oleh karena itu, agar ilmu itu bisa bermanfaat, bisa berkah, kita sendiri mengamalkan, orang yang mengajarkannya. Dan nanti peserta didik didorong, dimotivasi untuk bisa mengamalkannya pula. Itu baru pendidikan yang berhasil. Kamu kok makannya pakai tangan kanan? Misalnya kita tanya kepada anak-anak, kamu kok makannya pakai tangan kanan? Kenapa enggak pakai tangan kiri juga? Loh, orang Islam kan harus pakai tangan kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pakai tangan kanan. Nah, itu pendidikannya berhasil. Artinya apa? Menanamkan adab makan dengan tangan kanan ternyata sudah difahami oleh anak dan anak itu mengamalkannya. Berarti kalau ada tanda centang, centang berhasil. Apa yang diajarkan berarti berhasil. Itu tanda pendidikan berhasil. Difahami, kalau mungkin dihafalkan, difahami, terus pengamalan. Nah, ini faktor pengamalan ini menjadi titik ya berikutnya bahwasanya pendidikan itu berhasil. Ya. Kalau sekedar hafal, ya senukhor gronya juga hafal dalil-dalil. Ya, Van der Plas juga orientalis mengerti. Ya, kalau sekedar hafal atau faham. Tapi pengamalan belum tentu. Orientalis belajar Islam menghafal Al-Quran, menghafal hadis bisa, tapi belum tentu dalam pengamalan. Nah, ini pendidikan ini diantaranya faktor dia memahami, dia menghafal, dia memahami, dia kemudian mengamalkannya, itulah pendidikan yang berhasil. Birrul walidain kita ajarkan, praktek di rumahnya bagaimana ketika liburan misalnya, kita kan bisa melihat. Ternyata baik, dia patuh kepada orang tua, ya. Dia berbuat baik kepada orang tua dengan berbagai macam amalan dia misalnya. Masya Allah, berarti apa? Yang kita tanamkan, yang kita ajarkan, berarti diamalkan di sana. Nah, itu berarti pendidikan berhasil. Pendidikan yang seperti itu yang berhasil. Ya. Walaupun mungkin nilainya di rapot 6. Walaupun nilainya mungkin di rapot 6, tetapi dalam amaliah, Masya Allah, dia termasuk anak yang kita didik dan alhamdulillah, biiznillah, biaunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala berhasil. Apa bukti keberhasilannya? Dia mengamalkan apa yang kita ajarkan, dan itu adalah sebuah kesenangan yang, kepuasan yang luar biasa dari seorang pendidik ketika ilmu yang diajarkan benar-benar diamalkan. Kan tujuannya itu. Iya kan? Tujuannya kan itu. Kalau kita belajar usul salasah, apa coba? Al-ilmu, ya kan? Al-amalu bih, ad-da'watu ilaih, as-sabr. Kan gitu. Nah, setelah diamalkan, mungkin anak itu menasehati temannya. Wah, berarti dia mendakwahkan. Oh, ini lebih lagi ini. Ini lebih lagi. Berarti anak ini tidak semata-mata dia faham, tidak semata-mata dia hafal, tapi juga dia mengamalkannya, tidak semata-mata dia mengamalkannya, bahkan dia menasehati temannya. Menasehati temannya. Berarti tingkat pendidikan kita lebih berhasil lagi. Artinya apa? Anak ini mendakwahkan. Berdakwah. Kan menasehati itu mendakwahi. Nah, berarti Masya Allah ini, apa yang kita tanamkan kepada anak berhasil. Nah, itulah kurang lebih barometer kita mengukur apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan kepada peserta didik itu berhasil atau tidak. Tinggal dilihat, anak itu hafal, hafal, mengamalkan, mengamalkan, mendakwahkan, mendakwahkan. Oh, bagus ini, ada komponen-komponen ini, bagus, berarti itu berhasil. Begitu. Nah, itu kita sebagai pengajar kalau seperti itu, masya Allah, ya patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena peserta didik kita benar-benar ya bisa mengamalkannya. Jadi SDM ya, sebagai pendidik ya senantiasa memiliki akhlak, kepribadian, akidah dan lainnya baik. Ya, kemampuan berkomunikasi juga baik. Ya, artinya dilatih terus kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi itu kan tidak selalu harus berbicara. Ya kan? Di dalam dunia pendidikan sekarang ada yang namanya gesture. Tahu gesture? Gesture itu gerakan dari pendidik kepada peserta didik. Gesture. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengamalkan yang sekarang di dunia pendidikan diakui sebagai metode, salah satu metode pendidikan, gesture. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Yaitu ketika beliau berkunjung ke kampung Ansor di Madinah, beliau bertemu dengan anak-anak kaum Ansor. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu mengusap kepala anak-anak Ansor itu, memegang kepala, mengusap. Itu gestur. Itu nilai pendidikan yang luar biasa. Ya. Yang diusap ya. Coba antum usap kepala anak-anak pendidik yang kelas 1 tentunya, kecil-kecil itu diusap gini, senang. Ya. Coba bandingkan kalau dicetak. Ya? Itu. Jadi kalau begitu diusap-usap gitu, ya ya baik baik baik. Itu senang mereka. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang memeluk kita kan gitu, karena diusap-usap kepalanya itu. Itu menunjukkan kedekatan. Ya, menunjukkan kedekatan. Dalam istilah attachment gitu. Dia melakukan perilaku lekat. Nah, kalau orang sudah lekat, ya kan itu tinggal pendekatan berikutnya, nasihat, bimbingan, ya petua-petua yang baik, kata-kata yang bijak dan seterusnya. Itu diantara ketika kita seorang pendidik bisa melakukan komunikasi secara baik. Jadi itu komunikasi dengan gerakan anggota tubuh. Gitu. Misalnya, nah itu gestur namanya. Kan orang ngerti kan, kalau segini kan bukan loncat, nggak ada loncat anaknya kan, nggak, segini itu artinya diam kan gitu. Nah itulah pendidik. Dan sekarang saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan, tapi waktunya tinggal sedikit. Hah? Bukannya 4:30? Hah? Wah ini ini mana yang benar ini? Jam 5 apa jam 5:30? Hmm? Huh? Ya gitu. Mau bertanya tentang teknis pembagian tugas mengajar mudaris dan mudarisat. Apakah harus disamakan di dalam jam mengajarnya? Di dalam jam mengajar bisa saja disamakan, ya. Tergantung situasinya, ya. Karena di tempat anak, di dalam pembagian jam mengajar, ada beberapa mudaris atau mudarisat yang ditugasi jam mengajar lebih banyak daripada yang lainnya, sehingga menjadikan kecemburuan yang ditugasi dengan jam yang lebih banyak, selalu mengeluh dan merasa pembagian jam mengajarnya tidak adil, terutama di kalangan mudarisat. Terus bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama, mengajar adalah ibadah. Ya. Mengajar adalah ibadah. Ya. Kalau bertambah banyak jam pelajarannya, jam mengajarnya, berarti paling banyak beribadah. Tinggal apa? Tinggal ikhlas mengerjakannya. Kalau ikhlas mengerjakannya dan menjadikan, meniatkan mengajar itu sebagai ibadah, masya Allah, Ilmu yang diajarkan semakin banyak yang difahami oleh anak dan semakin banyak yang diamalkannya, bahkan sampai anak itu tua. Masya Allah, itu amal jariah. Loh, itu harus yang dikejar. Jangan kemudian berkeluh kesah. Tapi capek. Mana ada yang tidak capek? Orang tidur seharian aja capek. Tanya orang yang tidur seharian, capek apa enggak? Pasti dia minta pinggangnya dipijitin. Iya kan? Karena capek tidur seharian itu. Nah, ini capeknya dalam rangka capek beribadah. Harusnya senang, harusnya gembira. Harusnya senang, harusnya gembira. Kecuali misalnya saya kalau terlalu banyak tugas-tugas saya di rumah tidak bisa saya kerjakan. Nah, itu baru mungkin ada pertimbangan. Ya, mungkin itu ada pertimbangan. Tetapi kalau di rumah juga tidak ada pekerjaan lain, ya sudah, jam pelajaran paling banyak itu yang ya dijadikan sebagai apa? Asal niatnya ikhlas dan niatkan sebagai bentuk ibadah. Masya Allah. Harusnya gembira, ya kan? Harusnya gembira. Begitu. Bisa dipahami ya? Itu solusinya. Solusinya. Solusi yang kedua, kalau memang ya, pembagian yang seperti itu ada efek-efek lain, tidak hanya pada diri pengajarnya. Ya, maka mungkin itu perlu dimusyawarahkan di tingkat pimpinan, ya, mudir, wakil mudir, bagian kurikulum misalnya, coba bicarakan seperti itu. Ya, tetapi kalau menurut ana, ya, niat ibadah, niat ikhlas, ya, itu justru kesempatan untuk apa? Untuk berdakwah. Karena mendidik, menyampaikan ilmu itu kan berdakwah. Ya kan? Rasulullah SAW sampai datang ke Taif. Untuk apa? Menyebarkan ilmu. Menyebarkan dakwah. Agar dia, orang-orang Taif mau menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lah ini ada. Orang ada anak-anak yang siap didakwahi, lah kok pendakwahnya, wah jangan banyak-banyak jamnya, gitu kan? Tuh. Makanya tadi saya bilang Ustaz Abdul Aziz sampai jam 5 saya tanya, enggak sampai jam 6 setengah 6 maksudnya biar lebih banyak, gitu. Ya, jadi gitu ya. Jadi solusinya kalau menurut anak kacamata berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, justru yang jam pelajarannya banyak itu yang insyaallah itu yang lebih baik. Asalkan kita ikhlas, asalkan kita meniatkan apa yang kita ajarkan adalah apa yang kita lakukan adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kegiatan aktivitas kita mengajar itu tidak kemudian menjadikan hak orang lain yang lain, misalnya suami atau yang lain, kemudian jadi hilang. Jangan. Kalau misalnya ada hak orang lain yang terlanggar, maka mohon kebijakannya untuk dikurangi jamnya. Begitu. Ya. Insyaallah difahami. Kalau perpustakaan untuk anak PAUD yang direkomendasikan, buku-buku apa saja? Satu, buku-buku yang terkait atau yang diterjemahkan atau yang ditulis oleh kalangan salafiyin untuk kita, ya kan? Yang kedua, penerbitnya tentu salafiyin. Yang ketiga, fonts, huruf. Ya. Atau yang ketiga, materi, kontennya dulu. Kontennya yang terkait dengan sirah Rasul, sirah para nabi, sirah para sahabat, atau yang terkait dengan akhlak. Yang terkait dengan akhlak itu misalnya begini. Misalkan ada salafiyin menulis cerita cerita kehidupan sehari-hari, pengalamannya dia misalnya. Boleh kan pengalaman ditulis? Pengalaman dia. Ketika misalnya ada seseorang tidak jujur. Ya. Setelah tidak jujur, ternyata dia ketahuan tidak jujur. Kemudian dinasehati. Kemudian dia bertaubat dari perbuatan tidak jujurnya. Sehingga dia menjadi orang yang selalu jujur. Nah kemudian ditulis. Itu kan bukan cerita sahabat, bukan cerita apa. Tapi kenyataan. Nah itu bisa dibuat sebagai i'tibar, sebagai apa istilahnya ibroh. Ya, tulisan seperti itu bisa. Ya, tapi tentu yang lebih baik kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, dan kisah Rasulullah SAW, kisah para sahabat dan yang lainnya. Tetapi sebagai bahan bacaan, misalnya itu bisa. Kemudian font huruf, perhatikan huruf untuk anak TK. Yang relatif lebih besar. Lebih besar. Ya. Meskipun anak TK itu belum pakai kacamata, tapi fontsnya jangan yang macam-macam. Ya, fontsnya yang wrinkle, fontsnya yang begini, fontsnya yang sederhana. Karena ini untuk anak PAUD, anak TK, begitu. Nah, kemudian pilih buku-buku itu ilustrasinya bagus, ilustrasi covernya, ilustrasi dalamnya. Apalagi pewarnaannya menarik untuk anak-anak PAUD, untuk anak-anak kecil. Maka itu diantaranya yang dipilih. Dan apabila ada lagi misalnya yang bandingnya itu kuat. Tahu banding ya? Jilidannya itu kuat. Karena anak-anak biasanya lempar sana, lempar sini. Namanya anak-anak. Rusak enggak apa-apa. Insya Allah beli lagi. Yang penting itu dibaca oleh anak. Yang penting itu dibaca, difahami ya. Kalau masalah rusak, nanti kapanpun akan rusak juga. Tapi kalau kita tahu anak merusak, tentu kita tegur, jangan, ini buku, yang lain juga mau baca, kamu harus pelihara. Itu nasihat, itu baik. Nah, jadi itu diantara buku yang direkomendasikan. Jadi bukunya apa saja, itu tadi klasifikasinya. Cerita para nabi, cerita para rasul, cerita sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabiat. Kalau yang untuk banat, santriwati, perbanyak kisah-kisah yang sahabiat misalnya. Kisah para ulama ya, atau kisah-kisah lainnya. Atau terjemahan dari misalnya kitab Al-Bidayah wa Nihayah misalnya, itu kan kitab cerita-cerita. Syiar A'lamin Nubala misalnya, atau yang lainnya. Bentuk perpustakaan untuk TK sebaiknya seperti apa? Cukupkah berupa dengan rak buku? Bisa. Yang penting ada satu sudut ruangan yang di situ ada rak buku, ada bukunya. Ada tempat untuk membaca bagi anak. Kalau misalnya di tempat itu tidak ada, misalnya anak di situ hanya beberapa anak muatnya, bisa di tempat lain anak bisa membaca. Asalkan setelah membaca nanti dikembalikan lagi. Kalau anak itu sudah bisa membaca, mungkin anak itu akan membawa buku itu di bawah pohon misalnya, sambil lihat-lihat gambarnya sambil membaca. Dia melihat buku itu di bawah pohon, silahkan. Asalkan ada pengawasan. Dan rak bukunya jangan sampai membahayakan apa? Rak bukunya, pakunya nonjol. Rak bukunya, potongan papannya tajam atau seperti silet misalnya, itu jangan. Terus rak bukunya terlalu tinggi sehingga anak tidak bisa menjangkau. Ya, disesuaikan dengan tinggi anak PAUD. Ya, anak PAUD menjangkaunya tingginya seberapa? Seperti itu. Nah, itu. Jadi diukur dengan ukuran anak PAUD. Jangan diukur dengan gurunya. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, ada anak yang sering bawa kata-kata kotor di kelas. Bagaimana penanggulangannya? Penanggulangannya dipanggil anak itu. Ya. Penanggulangannya dipanggil. Setelah dipanggil, terus kemudian kita sampaikan di kelas. Boleh tidak kita berbicara dengan perkataan yang kotor, anak-anak? Ya. Boleh tidak? Tidak boleh. Ayo Ahmad, contoh kata kasar itu seperti apa? Kan begitu, supaya anak tahu. Nah, yang seperti itu jangan ditiru, jangan diucapkan, apalagi di hadapan orang tua, apalagi di hadapan orang yang perlu kita hormati dan seterusnya. Jadi dieksplorasi kata itu sehingga anak-anak paham kalau itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, mengeluarkan kata-kata kotor itu adalah perbuatan yang tidak baik. Bagaimana Ustadz, kendala kami susah cari ustadzah untuk TK. Kok susah? Kan akhwat banyak. Ini daerah mana ini? Bolehkah ustadzah dari kalangan awam, bukan dari salafiyin? Oh jangan. Guru itu sekali lagi apa tadi? Hah? Teladan. Guru itu digugu dan ditiru. Ya kan? Jadi jangankan ini, misalkan ya, kami misalnya menemukan ada orang yang berpendapat anak TK, anak seusia TK itu pelajarannya hanya bermain-main saja, tidak boleh diajari berhitung, tidak boleh diajari membaca anak seusia TK itu, biarkan mereka gembira. Nah, jadi ya, kenapa kalau diajari berhitung, kalau diajari membaca, itu akan menyusahkan anak. Biarkan mereka senang, bergembira. Nah, kalau seperti ini nanti TK umum, ya, nyanyi dan seterusnya. Atau ada yang lain-lain. Nah, kenyataannya apa? Kenyataannya anak-anak diajari membaca, anak-anak diajari berhitung, mengenal angka. Ternyata tidak menjadikan mereka stres. Tidak menjadikan anak-anak itu kemudian mengalami tekanan. Tidak. Karena apa? Karena tergantung metode kita mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Ya, karena kita dapati di kalangan salaf, anak-anak yang kecil-kecil itu sudah belajar membaca Al-Quran, sudah pandai menghafal hadis. Itu artinya mereka sudah belajar. Begitu. Nah, jadi bagaimana ustaznya dari kalangan awam? Ya sementara kalau memang belum ada tenaga pengajarnya, ditunda dulu. Ya, nanti baru setelah disiapkan SDM-nya, ya disiapkan SDM-nya, baru kemudian didirikan tempat belajarnya. Tempat belajarnya tidak perlu kok harus mendirikan gedung baru gitu. Ya, tidak perlu harus mendirikan gedung baru. Ya, ya cukup misalnya rumah dengan 10 kamar. Ada orang ngasih misalnya, udah ini aja jadikan TK, insya Allah itu juga baik begitu, insya Allah itu juga baik ya, meskipun tidak baru, nggak apa-apa, ya itu. Jadi kita tidak terpaku dengan sesuatu yang baru, barang baru itu, gitu. Ya. Jadi selama pengajarnya belum ada, tunggu dulu sampai SDM-nya siap, baru kemudian sarana prasarana yang lain kita nanti disiapkan oleh ikhwah dari yang ada di daerah tersebut, begitu. Tolong beri kami tambahan bekal bagaimana upaya-upaya kami agar tetap istiqomah, tidak melemah dan tidak tergelincir. Jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Ya, yang penting kita mempelajari ilmu dengan ikhlas. Ya, kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil kita terus mengamalkan ilmu yang kita dapat. Ya, setelah itu bergaul di lingkungan yang baik dengan teman-teman yang baik. Ya. Nah, itu diantaranya cara-cara untuk supaya bisa istiqomah. Yang terpenting adalah banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Ya, Allahumma tsabbit ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik misalnya. Itu kan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai yang membolak-balikan hati, maka kokohkanlah hati kami ala dinik, di atas agamamu. Itu bentuk doa untuk minta istiqomah. Mudah-mudahan dengan berdoa itu Allah menjaga, selalu menjaga kita semua. Alhamdulillah TA kami sudah berjalan 2 angkatan dan mau ke 3 angkatan. Alhamdulillah angkatan ketiga ini kami buka pendaftaran, sudah 15 anak yang mendaftar. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaannya, dengan semakin banyak yang mendaftar, apa sudah perlu kami mengurus izin operasionalnya TA? Ya baru 3 angkatan. Ya, sementara berjalan dulu, karena 3 angkatan ini biasanya kita belum tiga angkatan ini kita masih belajar untuk menyempurnakan angkatan berikutnya. Kan baru 3 angkatan, masih pengalaman masih teramat minim. Nah, jadi jangan dululah, kalau pertimbangan ana, jangan dulu untuk meminta izin operasional. Karena apa? Izin operasional ke Kementerian Agama, nanti ada ketentuan-ketentuan dari Kementerian Agama. Izin operasional ke Diknas, Depdikbud misalnya, nanti ada ketentuan-ketentuan. Ya, kalau Depdikbud tentu nanti ada pertunjukan, kalau di Solo ya, ada pertunjukan bersama antar PAUD. Ya, yang satu mungkin menampilkan ludruk, yang satu mungkin menampilkan ketoprak, yang satu mungkin menampilkan tari-tarian, yang satu menampilkan nyanyi-nyanyian. Nah, TK Salafiyin menampilkan apa? Kan nanti repot gitu. Jadi tunggu dulu, lihat dulu, pelajari dulu situasi kalau mengurus izin ke Diknas atau ke Kementerian Agama. Pelajari dulu. Begitu. Ya, jadi jangan tergesa-gesa, santai aja dulu. Nanti kalau misalnya kok ini nggak ada izinnya, ya kami ini sedang membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, masa dilarang? Dan kami tidak minta dana dari pemerintah, ini dana swadaya kami sendiri, masa tidak boleh kami sebagai warga negara ingin urun rembuk dengan tujuan bangsa ini untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Masa tidak boleh? Itu ada loh di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Masa enggak boleh? Katanya kami sering dituduh teroris. Teroris kok taat banget sama pembukaan UUD 45. Ya kan? Nah, itu. Jadi kita jangan gentar dulu kalau ada yang, ini gak ada izin operasionalnya gitu. Santai aja. Kita ini membantu pemerintah dalam hal kebaikan, bukan dengan kejahatan. Jadi santai aja. Tidak akan ada delik hukumnya. Begitu. Ya. Itu. Mau jam 5. Bagaimana menyikapi menyadarkan terkhusus para mudaris yang kurang disiplin, sering telat, seberapa besar pengaruhnya terhadap proses pendidikan? Ana yang seperti ini pernah ana menyampaikan di Banjarbaru. Jadi di Banjarbaru waktu itu ya, mudah-mudahan sekarang sudah diperbaiki. Jadi beberapa mudaris terlambat. Yang lebih dulu malah siapanya? Hah? Yang lebih dulu malah santrinya. Santrinya datang lebih awal. Terus ana tanya, seandainya ini kita la samahumut, kita tidak mengharap, kita tidak berharap, tapi seandainya qadarullah ada santri yang sudah datang, sudah diantarkan oleh orang tua ke tempat belajar kita, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, siapa yang akan memberi pertolongan pertama? Kira-kira siapa? Bisa dijawab tidak? Antum sendiri bingung kan? Oh, ana juga bingung. Bingung apa? Siapa yang menolong ini? Kalau santri yang sudah diantarkan oleh orang tuanya masuk ke lembaga pendidikan kita, kemudian terjadi sesuatu, siapa yang menolong? Siapa yang akan yang memberikan pertolongan? Karena apa? Karena pengajarnya belum datang. Nah, itulah pentingnya pengajar, mudaris, mudarisat datang lebih awal. Paham ya? Ini salah satu contoh betapa kita ini penting datang di awal waktu. Itu. Nah. Tapi kalau misalnya kami datang di awal waktu, kami kan harus menyiapkan nafkah kami. Kami siapkan gorengan, terus kami edarkan dulu gorengan itu, baru kami jam 8:30 baru datang ke pondok. Nah, kalau ini masalahnya, tolong dibicarakan di tingkat pimpinan, di tingkat pengurus. Ya. Ternyata keterlambatannya ini disebabkan karena apa? Mencari nafkah. Nah, coba dibicarakan di tingkat pengurus. Kalau ini sebabnya. Jadi dicari dulu sebabnya ya. Kenapa datang terlambat? Nah, sebabnya apa? Baru nanti dipecahkan. Ustadz yang ideal atau yang standar bagi kelas 1 atau 2 ibtidaiyah diampu oleh guru kelas atau guru mapel. Nah, tadi kan sudah ya. Berarti guru apa itu? Guru kelas, bukan guru mapel. Ya. Kalau guru mapel kan ganti-ganti. Pelajaran IPA nanti ini, pelajaran akidah gurunya lain lagi. Berkaitan dengan harus menyesuaikan kemampuan anak dalam hafalan Al-Quran. Pertanyaan, apa kriteria ukuran yang harus diketahui pendidik untuk mengetahui batas kemampuan anak? Ya, coba dimusyawarahkan ini. Tapi yang jelas ada dua ya, kriteria kemampuan anak. Atau tiga mungkin. Satu, ketika dia melafalkan, sesuai tidak makharijul hurufnya itu? Ya, makhrajnya. Dua, tajwidnya. Tiga, tingkat kemutkinannya. Minimal itu untuk kriteria ya, diketahui pendidik untuk mengetahui batas kemampuan anak ya. Masalah makhraj huruf misalnya, ada peserta didik yang mungkin mengucapkan huruf ro jadi lo misalnya. Ya, jangan dipaksakan dulu. Ya. Jangan kemudian dijatuhkan nilainya. Wah, ini tidak sesuai deh. Ya. Karena itu kemampuan yang dia yang tidak menghendaki. Artinya itu di luar kemampuan dia. Begitu. Itu bisa jadi udzur. Nah, jadi minimal tiga itulah yang coba diperhatikan. Ada anak ikhwan berkebutuhan khusus autis. Ya, betul autis? Sesuai dengan keterangan dokter? Ya, jadi untuk menentukan anak ini autis harus ada keterangan resmi. Jangan sampai kita memvonis. Ya kan? Autis ini. Oh, ini anak hiperaktif ini. Dari mana? Ya, jangan-jangan kita menentukan itu atas hanya melihat sebentar terus memvonis. Nah, itu jangan. Tapi kalau ada keterangan dokternya, memang dokter mengatakan ini autis, dia, nah kita baru. Autisnya seperti apa juga itu nanti akan menentukan bisa diterima atau tidak. Karena banyak anak autis, ya. Misalnya pernah pengalaman kami menerima anak autis, ternyata bisa menghatamkan Al-Quran. Anak autis. Artinya dia bisa bersaing dengan anak-anak yang normal, begitu. Ya memang dalam hal tertentu harus ada perlakuan khusus, gitu. Nah, ini terkait dengan autis. Dilihat dulu kondisi anaknya, ya. Kalau mau diterima, dilihat dulu kondisi anaknya. Kira-kira nanti pengajarnya ustadz atau ustadzanya itu mampu atau tidak untuk menangani. Dilihat dulu. Kira-kira bismillah mampu jalan. Tawakal ala Allah. Ya, itu. Jadi pentingnya anak dihadirkan ketika penerimaan itu untuk melihat. Itu untuk melihat. Ya. Seperti misalnya pernah penerimaan PAUD nih, TK. Anaknya tampilannya Masya Allah, itu rambutnya kayak Jagger. Tahu Jagger? Wah, potongan rambutnya, anaknya kemudian kelihatannya juga potongan badannya, waduh kayak preman kecil ini, udah kayak preman ini. Tapi subhanallah, anak ini menjadi sebab ketika sudah ikut pendidikan kita, anak ini menjadi sebab kakeknya untuk kemudian sholat. Masya Allah. Ya, anak ini, cucunya ini yang selalu, ya, mbah, sholat gitu. Ya, karena terus setiap hari sama cucunya dibegitukan, akhirnya dia sholat. Gitu. Nah ini kan menjadi sebab. Padahal awalnya anak ini ketika pendaftaran, aduh, ini jangan-jangan nanti membuli teman-temannya ini, tampilannya seperti ini. Tapi subhanallah, ternyata lain begitu. Nah itulah apa namanya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon nasihat agar tahan banting. Ya, kalau tahan banting, misalnya gelas, ya harus terbuat dari plastik atau besi, begitu. Apa ini yang dimaksud tahan banting ini? Ya seperti tadi maksudnya istiqomah gitu ya. Berarti sudah penjelasannya. Gitu. Ya anak tafsirkan saja yang dimaksud tahan banting bersikap istiqomah, ya kan? Berarti penjelasannya sudah tadi. Pertanyaan, apakah mudah risah dalam sebuah lembaga pendidikan termasuk dalam penopang pendidikan? Ini kelemahan bahasa Indonesia. Karena yang tadi saya bicarakan itu seakan-akan hanya mudzakar saja. Hanya laki-laki saja. Ya kan? Nah, jadi Ini bahasa Indonesia, tidak ada muannasnya gitu kan. Jadi muannasnya tidak di apa dilibatkan. Ya, yang dimaksud dengan penopang pendidikan ya, kalau dikatakan mudarisa, mudarisin termasuk diantaranya mudarisa. Jadi sama. Ya, jangan khawatir, tenang. Ya. Mohon nasihat bagi kami agar selalu menjaga dan merawat hubungan antar mudarisa. Yang penting, ya, tadi selain keikhlasan, sabar, tidak cepat marah, juga antar mudarisa, ya, saling memberi uzur. Ya, mudah untuk saling memaafkan. Ya, ya, jangan baperan. Ya, jangan baperan. Ya, kita itu kelabakan kalau sudah menangani yang baperan. Contoh, ini di mana-mana nih kasusnya. Orang tua datang ke pondok. Anak saya ini dibeginikan, begini, begini, begini. Sebentar, informasinya dari mana? Kok tahu anaknya dibeginikan, dibeginikan, dibeginikan? Ya, pernah ada itu. Saya ini bayar, SPP bayar, tapi anak saya mau makan gak kebagian makan. Wah, di pondok. Misalnya, sebentar, ini pengaduan dari mana? Kok tahu kalau anaknya tidak makan? Ternyata, anak saya yang cerita. Nah, ini terprovokasi ini namanya. Sebentar, ayo mari kita lihat. Mari kita hadirkan anaknya, kenapa dia tidak makan. Nah, ternyata kejadiannya tidak seperti yang digambarkan di dalam benak orang tuanya. Gitu. Kenapa? Nah, ini orang tua baperan, ya. Diberi informasi oleh orang tua oleh anaknya langsung ditelan. Harusnya kan konfirmasi dulu ke pihak pondok. Benarkah anak saya pada hari ini tanggal segini tidak ini karena ada sesuatu ini begini? Mohon pengurus pondok, mohon di ya dipelajari ini benar atau tidak. Kan enak seperti itu. Tidak langsung datang ngelabrak pengurus pondok. Kan itu namanya baperan. Nah, begitu juga hubungan antara mudarrisah, jangan dengan perasaan saja. Lebih bagus saling memaafkan, lebih bagus saling memberi uzur. Saling memberi uzur. Ya. Dan jangan cepat untuk berprasangka negatif kepada sesama mudarrisa itu. Ya, mudah-mudahan baik, ya. Apa sebab anak remaja mengalami trauma dalam belajar? Ya, tentu. Kalau ia trauma mengalami belajar, mungkin traumanya dengan sebab apa? Sebab kekerasan fisik kah? Traumanya dengan sebab kekerasan yang sifatnya psikis atau disebabkan apa traumanya? Itu harus ditelusuri. Kalau masalah trauma ini memang perlu waktu untuk menelusurinya. Ya, untuk menelusuri itu mempelajari kasusnya. Ya. Namanya trauma. Trauma psikis itu kadang-kadang kan tidak terlihat. Ya. Pengalaman apa yang menjadikan dia takut misalnya. Ya, itu kan kita perlu melihat masa lalunya dulu. Ya, dia berinteraksi dengan siapa saja, dulu gurunya siapa saja, terus apa yang dilakukan gurunya itu kepada dia dan seterusnya. Ya. Ada pernah trauma perlakuannya pada dia usia berapa ya? Usia ibtidaiyah atau mungkin. Tapi traumanya ketika usia 20 tahun munculnya. Itu bisa terjadi. Gitu. Jadi kita harus berhati-hati di dalam mendidik anak-anak itu seperti itu. Di hadapan kita nampaknya fisiknya sehat-sehat saja. Tapi sebenarnya dia menyimpan trauma yang mendalam. Bagaimana tahapan-tahapan yang benar ketika menegur atau menasehati anak-anak remaja tingkat SMP ke atas? Tahapan-tahapan yang benar ketika menegur atau menasehati anak-anak remaja tingkat SMP ke atas. Yang pertama, kasusnya apa dulu? Kasusnya apa dulu? Ya. Jadi identifikasi kasus. Setelah itu, ya, tahapan berikutnya setelah teridentifikasi kasusnya, kemudian anak-anak siapa saja yang terlibat, pelakunya, ya. Nah, misalnya, atau siapa yang akan dinasehati, diidentifikasi juga. Nah, baru setelah itu mungkin kita agak berbincang-bincang dulu, ngobrol dulu, ya, sedikit ada ya, obrolan-obrolan mengakrabkan dulu. Ya. Nanti setelah itu baru menginjak ke kasus sebenarnya. Nah, ya. Ya itu nanti bisa lah. Tahapan-tahapan itu tidak mesti. Ya, tahapan itu kadang-kadang, ya, kadang-kadang tahap satu bisa dipindah ke tahap berikutnya. Ya, artinya tidak mesti harus berurutan, tertib, tidak. Ya, tetapi melihat keadaan. Karena peristiwa-peristiwa yang terkait dengan remaja ini memerlukan waktu, proses, ruang yang luas. Ya. Ya. Remaja itu kan salah satu cirinya tidak mau didikte. Ya. Jadi jangan sekali-kali remaja begini terus kamu jangan begini, kamu begini. Oh, anak semakin melawan biasanya. Karena remaja itu merasa dirinya sudah besar. Dari mana? Dari fisiknya. Tapi sebenarnya dia masih kekanak-kanakan. Dari mana? Dari perilakunya. Kan itu. Nah, jadi ya ini aja lah, dibuat santai saja. Kalau ada anak remaja bermasalah, ya didekati, diajak ngobrol, diajak berbincang-bincang. Coba dibuka pikirannya, wawasannya ditambah. Begitu. Mungkin dia termasuk remaja yang kurang piknik. Ya, sehingga wawasannya perlu dibuka, begitu. Nah, itu. Untuk anak usia 4-6 tahun, apa saja yang penting untuk disiapkan kaitannya dengan sarpras guna memfasilitasi tumbuh kembang mereka? Kalau sarpras yang sifatnya fisik, satu, ya, segala sesuatu diukur dengan usia mereka. Contoh, memasang kunci kamar mandi. Ya, kuncinya yang paling mudah untuk anak usia itu. Disesuaikan dengan tangannya. Ya, jangan kunci kamar mandi pakai kayu balok yang blak gitu. Nah, misalnya, jangan kunci kamar mandi yang pakai kuncinya besar, tangan anaknya kecil, jangan. Disesuaikan dengan kondisi fisik anak. Gitu. Ketinggian kuncinya juga, jangan sampai anak loncat-loncat. Gitu. Kemudian itu kunci. Memasang gantungan pakaian di kamar mandi, jangan tinggi banget. Anak mau naruh pakaiannya di sana harus loncat. Ya. Ini resiko. Resikonya apa? Begitu turun dia kepleset. Kepleset? Ya, kalau sekedar kepleset. Kepalanya ngebentur. Mau apa? Jadi itu diperhatikan. Itu karena faktor karena terlalu tinggi. Jadi disesuaikan dengan usia anak itu. Ya. Mainan juga demikian. Mainan yang dipegang besinya oleh anak diukur dengan diameternya itu sesuai dengan telapak tangan anak. Jangan membeli mainan yang diameternya besar sekali sehingga telapak tangan anak tidak bisa memegang secara penuh. Ini berbahaya. Misalnya telapak anak cuma segini pegangannya. Ini berbahaya. Kepleset ya. Tidak ada pegangan. Dia tidak berpegangan kalau seperti ini. Tapi yang betul-betul full. Ini seperti ini juga enggak masuk ini. Botol ini enggak bisa dipegang oleh orang dewasa. Enggak cocok. suka. Itu. Jadi harus yang bisa dipegang erat begini. Nah, ini termasuk memilih sarana prasarana permainan. Begitu. Kemudian selorotan juga, selorotan yang tentu misalnya pakai fiberglass, yang di bawahnya jangan ada yang membahayakan. Usahakan pakai pasir atau apa. Gitu. Kemudian ayunan. Oh, ayunan mentang-mentang, wah ini bagus nih, terbuat dari besi semua. Oh sebentar, tidak semua mainan dari mainan ayunan ini yang bagus dari besi. Justru yang bagus itu dari apa? Ya. Kalau dari besi diayun, di depannya ada kepala temannya, bus, tak, lumayan kan, besi. Tapi ayunan terbuat dari ban bekas, ya. Pakai tambang. Jadi kalaupun sampai membentur kepala temannya di depan, ya ban, ya kan? Lebih ringan dibandingkan kalau kena besi. Jadi itu diantara sarana prasarana. Yang lainnya silakan nanti dipelajari, kan ada. Ini sudah jam 5. Ya. Ini sudah jam 5. Gitu. Kenapa? Oh, gitu. Satu lagi ini pertanyaan. Apakah anak yang kemampuan akademisnya di atas usianya dapat dimasukkan ke jenjang yang lebih tinggi walaupun secara kemandirian sosem apa ini sosialnya mungkin ya belum cukup ya. Ya namanya anak-anak tentu kalau mau membuat kelas akselerasi itu sebaiknya tidak masa anak-anak. Tetapi nanti pada usia SMA misalnya itu bisa dibuat kelas akselerasi ya, jadi kelas percepatan. Jadi ini naik, yang tadinya naik misalnya kelas 11 naik jadi kelas 12 cepat gitu, melebihi anak-anak yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya berikan penjelasan terkait beberapa pertanyaan yang sampai ke meja di depan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada hal yang salah, ada tutur kata yang tidak benar, ada hal yang tidak baik, saya mohon maaf dan saya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat acara diklat ya, pendidikan kita ini, dan memberikan sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan pada Ustadzuna Abdul Faruq Ayub Syafruddin hafizahullah ta'ala yang telah mengisi pada diklat kedua kali ini insyaallah ta'ala. Semoga bisa dilanjutkan pada diklat-diklat berikutnya. Adapun waktu insyaallah kita akan mengirimkan surat undangan lagi ya, ketika beliau sudah menentukan waktunya insyaallah ta'ala. Kemudian bila tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum diselesaikan karena keterbatasan waktu dan seterusnya, mohon maaf ya, karena memang waktunya sangat padat sekali. Dan jazakumullah khairan ala hudurikum ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi pendidikan ya salafiyin di daerah Pantura ini ya, baik dari Brebes ya, Tegal ya, ada Margasari, ada sampai Pemalang, sampai Pekalongan, bahkan Batang sampai Kendal ya. Hadir bersama kita Ustadzuna Ustadz Nadi ya, termasuk Ustadz Sepuh ketika kita masih mondok, kita sudah dengar nama beliau gitu. Jadi sudah doa lama sekali di dalam dunia dakwah. Ya. Semoga ya, bermanfaat sekali lagi, dan ikhlaskanlah niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kita dan kekurangan fasilitas juga dari kita, dan apabila ada kesalahan ucap, kesalahan penanganan dari kita semuanya, ya, kita mohon masukannya dan sekali lagi meminta udurnya. Wallahu taala a'lam bissawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.